rasakan berdebar. Firasatku tak baik tentang kamu, tentang kita. Aksara pun terbang berantakan di awal. Jelas membentuk kalimat apa, tentang apa. Sayangku mau apa, maunya gimana. Coba lebih jelas. Hatiku hati biasa, jangan beri kejutan. Denganku apa jadinya aku jadi apa tanpa kamu. Apa sebab aku merasakan berdebar? Rasaku tak baik tentang kamu, tentang kita. Aksara pun terbang berantakan di awalan. Jelas membentuk kalimat apa, tentang apa. Sayangku mau apa, maunya gimana. Coba lebih jelas. Hati biasa, jangan beri kejutan. Cinta jangan mengagetkan aku. Sayangku mau apa, maunya gimana. Coba lebih jelas. Hatiku hati biasa, jangan beri kejutan. Kau tak jadi denganku dan ternyata sama orang lain. Apa jadinya?